وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الله عليه وعلى آله من كثيرا أما بعد اللهم إنا نسألك علما نافعا ونعوذ بك من علم لا ينفع إخوان وأخوات في الله رحمكم الله. Hari ini adalah hari Kamis tanggal 20 Ramadan 1433 Hijriah yang bertepatan dengan tanggal 9 Agustus 2012. Insyaallah kita akan melanjutkan kajian kita dari kitab An-Nubat fi Adab Talabil Ilmi yang ditulis oleh Fadilatul Syekh Dr. Hamad bin Ibrahim Al-Uthman Hafidhahullah Ta'ala, yang berisi 101 adab penuntut ilmu. InsyaAllah kita lanjutkan kajian kita seperti biasa. Kemudian nanti insyaAllah kita juga akan membahas tentang permasalahan yang berhubungan dengan i'tikaf, karena kita sudah masuk 10 hari terakhir dari bulan Ramadan. Kalau ibaratnya perlombaan, sekarang ini kita sudah masuk grand final, babak terakhir yang menentukan apakah kita keluar sebagai pemenang ataukah kita keluar sebagai orang yang kalah dan terpuruk. Yang terakhir kita telah membahas adab sampai nomor ke-69. Sekarang kita masuk adab yang nomor ke-70, yaitu qala Syekhul Musannif rahimahullahu taala, tanmiyatud dhihni wa tadribuhu ala ma'akhidil ahkam. Mengasah otak dan melatihnya untuk mengambil hukum. Jadi perlu penuntut ilmu itu mengasah otaknya. Mengasah otaknya untuk supaya terbiasa mengambil hukum. Mudah mengambil hukum, mudah memahami untuk mengambil suatu kesimpulan. Jadi mengasah otak. Caranya bagaimana? Caranya adalah wa mukhalatatul ulama'i wal aqrani wa mudzakaratuhum wa munaqashatuhum fil masailil ilmiyati min asbabi talqihil uqul wa tasfiyatil fuhum. Caranya adalah yang sering kumpul ulama, kumpul orang-orang yang pandai, yaitu bergaul dengan teman-teman sesama penuntut ilmu, mengadakan mudzakarah, saling membahas, mengadakan munaqasyah, yaitu saling diskusi dalam masalah-masalah ilmiah. Ini bisa mengasah otak kita, bisa membersihkan kepahaman kita. Jadi bergaul dengan orang-orang yang berilmu. Kemudian juga bergaul dengan teman-teman sesama penuntut ilmu. Bergaul, mengadakan mudzakarah. Mudzakarah, membahas satu masalah, munaqasyah, diskusi. Nah, ini penting. Ini mengasah otak, menjadikan kita semakin faham. Qala Umar bin Abdul Aziz rahimahullahu taala, berkata Umar bin Abdul Aziz rahimahullahu taala, ra'aitu mulahatar rijal talqihan li albabihim. Aku melihat bergaul dengan orang-orang berilmu itu bisa mengasah otak. Ya. Jadi bergaul, berdiskusi, berdialog masalah-masalah ilmiah, ini mengasah otak. Demikian pula Abu Bakar At-Turtusi rahimahullahu taala mengatakan, wa munadaratul aqfa wa muasyaratun nudara talqihun lil uqul wa tahdhibun lin nufus wa tadribun lima akhidil ahkam. Ya, bergaul dengan orang-orang yang sesama penuntut ilmu dan berdialog dengan mereka, berdiskusi dengan mereka, mengadakan pembahasan suatu masalah-masalah ilmiah, maka ini bisa mengasah otak, mendidik jiwa, dan membiasakan kita untuk pandai mengambil suatu hukum. Jadi penting. Jadi sesama thalibul ilmi itu kumpul, mengadakan pembahasan, mengadakan munakosyah, dialog, diskusi ilmiah untuk mengambil satu hukum. Jadi di sini bab nomor ke-70 ini adalah mengasah otak dan melatih otak untuk bisa mengambil hukum. Caranya adalah kumpul dengan orang-orang yang berilmu, kumpul dengan para penuntut ilmu, berdialog, berdiskusi, membahas suatu masalah-masalah ilmiah. Nah, ini sangat penting. Jadi diskusi ya, dialog, kumpul-kumpul. Barangkali orang lain punya ilmu yang kita tidak punya ilmu itu, sehingga saling menambah ilmu. Selanjutnya bab yang nomor ke-71, adab yang nomor ke-71, al-hirsu ala iktina'il kutub, yaitu berupaya untuk mengoleksi kitab, berupaya keras untuk mengoleksi kitab. Koleksi kitab ini penting. Seorang penuntut ilmu itu sangat membutuhkan kitab seperti kebutuhannya kepada guru. Di samping belajar ilmu langsung kepada guru, dia juga perlu untuk membaca kitab. Jadi berupaya keras untuk mengoleksi kitab. Sehingga para ulama mengatakan, la yughni kitabun an kitab, sebuah kitab tidak membuat kita merasa cukup dari kitab yang lainnya. Misalnya kitab tafsir, tafsir itu kan banyak. Tafsir Ibnu Katsir, tafsir As-Sa'di, tafsir At-Tabari, tafsir Al-Qurtubi, dan yang lainnya banyak. Kalau kita punya satu tafsir, bukan berarti sudah cukup. Mempunyai satu kitab tafsir tidak membuat kita merasa cukup dari kitab tafsir yang lainnya. Kalau perlu, semua kitab tafsir kita miliki. Karena apa? Yang ada di sini tidak ada di sana. Yang tidak ada di sana ada di sini, saling melengkapi. Demikian pula buku sirah Nabi. Bukan berarti kalau kita sudah punya satu buku sirah sudah cukup, tidak. Ada pengarang-pengarang yang lainnya, sirah Ibnu Hisham, sirah Ar-Rahiqul Mahtum, Nurul Yakin, dan yang lain-lainnya, ya, fikhu sirah. Karena yang ada di sini belum tentu ada di sana, yang ada di sana belum tentu ada di sini, saling melengkapi. Jadi ilmunya luas. Jadi satu masalah pembahasan kita itu luas, satu ayat pembahasan kita itu luas. Jadi berupaya untuk mengumpulkan kitab, mengoleksi kitab. Kalau perlu, di perpustakaan kita itu mempunyai berbagai macam jenis kitab dalam berbagai macam jenis ilmu. Penting. Koleksi kitab ini amat sangat penting. Bahkan jangan segan-segan kita mengeluarkan uang yang banyak untuk membeli kitab. Karena beli kitab itu butuh dana. Jangan merasa kita telah mengeluarkan uang-uang yang banyak demi untuk membeli kitab. Jadi kita ini perlu untuk menabung demi beli kitab. Uang yang kita buat beli kitab jangan dianggap banyak, sedikit itu. Karena kitab ini manfaatnya untuk kita, untuk keluarga kita, untuk anak keturunan kita, untuk luar biasa manfaatnya. Mari kita lihat bagaimana para ulama salafus saleh mengeluarkan uang berapa mereka untuk membeli kitab. Ini ada hitung-hitungan lagi nanti ya. Sahal bin Muhammad bin Uthman An-Nahwi. An-Nahwi ini ahli nahwu, yang dikenal dengan Abu Hatim As-Sijistani rahimahullahu ta'ala, warata an abihi 100,000 dinar anfaqaha fi talabil ilmi, mendapat warisan dari ayahnya 100,000 dinar. Luar biasa. 100,000, berapa 100,000 itu? 100,000 dinar. mendapat warisan dari ayahnya 100 ribu dinar, ya, semuanya dikeluarkan untuk mencari ilmu, untuk mengadakan perjalanan cari ilmu, untuk beli kitab. Nah, ini kalau kita hitung miliaran ini, ya, coba kita hitung lagi sekarang. 1 dinar sama dengan 4/4 gram emas. Ya, 1 gram katakan 500 ribu. Ya, berarti 4/4 gram berapa kemarin? Berapa? 2 jutaan kurang lebih. 2 jutaan. Nah, 2 juta. 2 juta dikali 100 ribu. 200 miliar. Subhanallah. Berarti ini anaknya orang kaya, ya. 200 miliar dikeluarkan untuk mencari ilmu. 200 miliar. Itu bisa beli Malang seorangnya semuanya. Beli Malang seorang-orangnya. Masya Allah. 200 miliar. Berarti mungkin ayahnya kaya raya, ya. 200 miliar. Dan semuanya dikeluarkan untuk mencari ilmu, untuk beli kitab, perjalanan mencari, karena perjalanan mencari ilmu butuh dana. Seperti sekarang antum dari sini ke Timur Tengah butuh biaya. Biaya paspor, biaya visa, kemudian juga biaya tiket pesawatnya, kemudian biaya-biaya yang lainnya, butuh biaya. Nah, uang yang kita keluarkan untuk ilmu ini jangan dianggap banyak, karena manfaatnya ilmu tidak bisa dihitung dengan harta. Demikian pula Syu'bah bin Al-Hajjaj rahimahullahu ta'ala, beliau mengeluarkan uang yang luar biasa sampai terpaksa menjual talam milik ibunya. Ya, beliau mengatakan, man talabal haditha aflas bi'tu tista ummi bisab'ah dananir. Barang siapa mencari ilmu hadith, maka dia akan bangkrut. Aku sampai menjual tis talam. Talam, ya. Aku menjual talam milik ibuku dengan 7 dinar. Ya, 7 dinar. Jadi talam harganya 7 dinar. 7 dinar. 1 dinar 4, 1 dinar itu katakan 2 juta. Ya. Berarti 7 dinar 7 juta. Entah talamnya seperti apa ini. Ya. Berarti 14 juta, 14 juta. Talam sepertinya mungkin talam ada pelipit emasnya barangkali, ya. Yang jelas pokoknya dia terpaksa menjual talam milik ibunya demi untuk mencari ilmu hadis, sampai beliau mengatakan orang mencari ilmu hadis bisa bangkrut, uangnya habis. Tapi jangan dianggap banyak itu. Jangan dianggap banyak, manfaat ilmu luar biasa. Yang kita ambil di sini adalah, jadi jangan menganggap banyak mengeluarkan uang demi ilmu, terutama demi membeli kitab. Sekarang kalau kita beli kitab tafsir Ibnu Katsir, terjemahannya saja, ya, Sahih Tafsir Ibnu Katsir, terjemahannya penerbit Pustaka Ibnu Katsir, 10 jilid beserta dengan indeksnya, itu aja sekitar kurang lebih 1 juta. Ya, kurang lebih 1 juta. Belum lagi beli tafsir As-Sa'di. Belum lagi beli syarah, ya, syarahnya Riyadhus Shalihin, Imam Nawawi dan yang lain-lainnya, perlu uang jutaan. Jadi perpustakaan itu kalau dihitung milik kita, dihitung kalau ada puluhan juta, bahkan bisa sampai ratusan juta kalau dihitung. Tapi bukan uang yang banyak, itu sedikit demi ilmu, demi ilmu. Wa hadha Muhammad bin Al-Hasan rahimahullahu taala, demikian pula juga Muhammad bin Al-Hasan rahimahullahu taala. Qala, beliau mengatakan, taraka abi 30,000 dirham. Ayahku meninggalkan warisan untuk beliau, ya, 30,000 dirham. Jadi mungkin mereka ini orang kaya-kaya, ya, sehingga bapaknya meninggalkan warisan banyak, 30,000 dirham. Kemarin kita bahas 1 dirham sama dengan 3 gram perak. 1 gram kurang lebih harganya 50,000. Ya, 3 gram 150,000. 150,000 dikali 30,000. Berapa ini? 4 miliar. 4,5 miliar. Masya Allah. Jadi dapat warisan dari ayahnya 4,5 miliar, masya Allah ya. Kapan kita dapat warisan tak gini banyaknya ya? Mau ndak antum? Tapi dibuat ilmu, jangan dibuat sia-sia. Nanti kaya terus ndak mau ngaji lagi. Kaya tambah rajin ngaji. Karena apa? Ndak mikir cari penghasilan lagi, rajin ngaji, waktunya dibuat ngaji, waktunya dibuat ibadah. Sudah ada siap semuanya. Fa anfaqtu khamsata 10,000 ala nahwi wa syi'r wa 15,000 ala al-hadits wal fiqh. Lalu aku keluarkan 15,000 dirham untuk ilmu nahwu dan ilmu syair, serta 15,000 dirham lagi untuk ilmu hadits dan ilmu fiqh. Jadi belajar ilmu nahwu dan syair 15,000 dirham, belajar ilmu hadis dan ilmu fiqh 15,000 dirham. Boleh jadi itu perjalanannya ya, mencari ilmu sekaligus kitab-kitab yang dia beli. Karena mungkin dulu harga kitab itu sangat mahal. Dan cerita-cerita seperti ini amat sangat banyak. Termasuk di sini Al-Hafidz Ibnu Hajar menceritakan tentang Ibnul Mulaqqin rahimahullahu taala. Waktu itu beliau sempat membeli kitab dengan uang tanpa menawar lagi. Ya, membeli kitab dengan uang tanpa tawar-menawar, langsung beli. Ya. Sehingga penjual kitab langsung memberikan tanpa ada tawar-menawar. Di antara yang beliau beli adalah Musnad Imam Ahmad bin Hanbal. Musnad Imam Ahmad dibeli dengan harga 30 dirham. 30 dirham. Musnad Imam Ahmad itu berapa jilidnya, banyak ya? 30 dirham. Jadi maksudnya di sini ikhwan wa akhwat fillah rahimakumullah, kita ini perlu punya perpustakaan pribadi di rumah. Kalau punya uang buat beli kitab baca. Kalau perlu semua jenis ilmu kita punya kitabnya. Sehingga kalau kita ada masalah itu enak, langsung tinggal ngambil kitab baca. Orang bilang apapun kita tinggal ngambil kitab tinggal baca. Sehingga ilmu kita itu mantap, enggak terpengaruh oleh orang lagi. Kenapa? Karena pengetahuan yang kita miliki lebih banyak dari pengetahuannya orang lain. Sehingga ilmunya mantap. Ya, perpustakaan pribadi. Ini penting sekali. Kemudian dilanjutkan dengan adab yang nomor ke-72. Al-i'tina bi kutubil mutaqaddimin. Ya, berupaya untuk mendapatkan kitab-kitabnya ulama terdahulu. Nah ini. Jadi kalau mau beli kitab, yang didahulukan adalah kitab-kitabnya ulama-ulama terdahulu. Karena ilmunya lebih mantap dan juga lebih barokah, dan itu sudah terbukti. Demikian pula ketika kita hendak mengoleksi kitab, maka diperhatikan pula adalah benar-benar kitab yang kita beli dan kita masukkan perpustakaan kita adalah kitab yang aman. Kitab yang aman. Benar-benar sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah, sesuai dengan pemahaman Salafus Soleh, Ahlus Sunnah, Wal Jamaah. Penting kitab yang aman. Karena kitab ini bukan hanya kita yang membaca, tapi juga dibaca oleh anak-anak kita. Bahkan dibaca oleh anak keturunan kita. Jangan sampai kita berikan kepada mereka itu racun. Jadi kalau mau beli kitab, harus tahu siapa penulisnya, siapa penerbitnya, supaya benar-benar aman. Aman. Nah, di antara penerbit-penerbit yang aman, kalau antum mau koleksi kitab ya, ini bukan promosi, tapi ini sekedar memberi tahu dan dakwah. Di antaranya adalah pustaka, ya, pustaka Imam Syafi'i. Itu bukunya insya Allah aman semuanya. Tapi bukunya mahal-mahal, rata-rata lek terbitannya ya, bagus-bagus bukunya. Kalau antum mau koleksi bukunya pustaka Imam Syafi'i, masya Allah luar biasa. Koleksi buku-bukunya, tafsir, hadis dan yang lain-lainnya banyak sekali. Pustaka Imam Syafi'i. Kemudian juga pustaka Ibnu Katsir. Buku-bukunya bagus-bagus, aman insya Allah. Terjemahannya juga bagus, karena mereka berupaya untuk menjaga keotentikan terjemahan. Termasuk juga koleksi buku-buku dari Darul Haq. Darul Haq Jakarta, insya Allah aman. Buku-bukunya banyak sekali, kalau mau koleksi cukup banyak. Ya. Kemudian juga termasuk pula yang aman adalah pustaka At-Tibyan Solo. At-Tibyan. Kemudian juga An-Naba, pustaka An-Naba. Nah, itu aja kalau kita mau kumpulkan, sudah kita dapat kitab yang cukup banyak. Dan yang lain-lainnya masih banyak lagi ya. Darus Sunnah itu juga aman. Darul Falah itu juga aman. Ya. Koleksi kitabnya banyak, terutama kitabnya Mutaqaddimin. Yang dimaksud kitabnya Mutaqaddimin itu adalah ulama-ulama terdahulu, karena ilmunya lebih barokah. Misalnya tafsir, kita berupaya mendapatkan tafsir Ibnu Katsir atau ringkasannya yang telah disebutkan tadi ya. Kalau mau memperbanyak lagi tafsirnya, tafsir At-Tabari. At-Tabari juga bagus. Tafsir yang awal. Dan sekarang ini alhamdulillah hampir semua kitab sudah ada terjemahannya. Kemudian juga tafsir As-Sa'di. Itu ulama sekarang, tapi sesuai dengan pemahaman Ahlus Sunnah wal Jamaah. Aisyarut Tafasir. Tafsir-tafsir ya. Kemudian juga ilmu hadis Arba'in Nawawi beserta syarahnya Jami'ul Ulum wal Hikam. Sudah ada terjemahannya Panduan Ilmu dan Hikmah, diterbitkan oleh Darul Falah. Itu bagus. Kemudian kitab Riyadhus Shalihin Imam Nawawi beserta syarahnya. Syarahnya banyak. Ada terbitan dari pustaka Imam Syafi'i Bahjatun Nadirin, syarah Riyadhus Shalihin yang ditulis oleh Syekh Salim bin Id Al-Hilali. Itu ada 3 jilid. Itu Masya Allah. Kemudian juga ada lagi syarahnya Syekh Utsaimin. Entah penerbitnya siapa, saya kurang tahu. Ya perlu syarah Riyadhus Shalihin. Kemudian juga kalau kita mau nambah lagi ilmu hadis, Sahih Bukhari, usahakan punya kitab Sahih Bukhari, Sahih Muslim. Kalau mau nambah lagi Kutubus Sittah. Kutubus Sittah itu 6 kitab hadis Bukhari, Muslim, An-Nasa'i, At-Tirmidzi, Ibnu Majah dan Abu Dawud. Ada terjemahnya semuanya. Kemudian kalau kita mau juga nambah lagi As-Silsilah, Silsilah Hadis Sahih Syekh Albani, itu bagus. Silsilah Hadis Dhaif dan Palsu Syekh Albani, bagus, itu berjilid-jilid. Itu nambah ilmu pengetahuan kita. Dan yang lain-lainnya. Pokoknya kita usahakan kitabnya ulama-ulama terdahulu atau ulama-ulama sekarang yang mengikuti pemahaman ulama-ulama terdahulu, ulama salafus soleh. Di antara wasiatnya Al-Imam Asy-Syatibi kepada para penuntut ilmu, beliau mengatakan an yataharra kutubal mutaqaddimin min ahli ilmi, hendaklah berupaya untuk mendapatkan kitab-kitab ulama terdahulu, ya, lebih barokah. Ulama sekarang juga tidak apa-apa, yang penting mengikuti ya cara-cara ulama terdahulu sehingga kita menghimpun al-jam'u bainal qadimis salih wal jadidin nafi'. Kita kumpulkan antara yang dahulu yang baik dan yang baru yang bermanfaat, digabung. Yang dahulu yang baik dan yang sekarang yang bermanfaat. Al-jam'u bainal qadimis salih wal jadidin nafi'. Ya. Kemudian juga kalau kita mau buku-buku masalah hukum, masalah fikih misalnya, usahakan buku-buku yang mengembalikan kita kepada dalil, menjelaskan madhab ini begini, begini, begini, begini ya, yang rojih ini, dalilnya ini. Nah, itu ada. Di antaranya buku Sahih Fikih Sunnah. Itu ada 5 jilid. Sahih Fikih Sunnah. Itu ada diterangkan nanti yang rojih yang mana. Kita diajak kembali kepada dalil. Atau juga kitab Al-Mughni Ibnu Qudamah, mana agak besar ya kitabnya ya. Yang jelas pokoknya kitab yang mengajak kita berpikir dewasa. Kitab yang mengajak kita untuk membuka wawasan, dibuka wawasannya. Jadi jangan sempit, jangan jumut, jangan beku, dibuka wawasannya. Ya, kita kembali kepada dalil, tapi kita juga mengetahui ada perbedaan pendapat. Dan kita pun lapang dada ketika ada perbedaan pendapat. Ini penting. Jadi punya perpustakaan itu penting sekali. Jangan dianggap kita mengeluarkan uang banyak kalau demi beli buku. Subhanallah. Kalau sudah ada perpustakaan paling enak. Apalagi mungkin rumahnya besar, ada sudut tersendiri untuk perpustakaan. Wah, Masya Allah. Enak baca kitab di sana. Jadi waktunya tidak hilang sia-sia. Waktunya kalau ada waktu luang untuk baca kitab, tambah ilmu terus. Ilmu ini adalah segala-galanya, menuntut ilmu sampai mati, tidak ada batasnya. Kemudian yang terakhir, pada sore hari ini. Adab yang nomor ke-73, raddul ilmi ilallah, mengembalikan ilmu kepada Allah. Artinya, kita jangan merasa ilmu yang kita dapatkan ini dari diri kita sendiri, tapi kita mengembalikan kepada Allah. Semua ini adalah dari Allah. Semua ini adalah pemberian dari Allah. Nabi Yusuf alaihi salam oleh Allah diberi ilmu, di antaranya ilmu tentang menakwilkan mimpi. Beliau mengatakan di surat Yusuf ayat 37, "Dzalikuma mimma 'allamani Rabbi." Itu adalah ilmu yang diajarkan kepadaku oleh Rabbku. Jadi Nabi Yusuf mengakui bahwa ilmu yang didapatkan itu semuanya dari Allah. Lalu di sini ada cerita yang banyak faedahnya dari hadisnya Nabi Muhammad SAW, riwayat Al-Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim rahmatullahi alaihima. Qala Sa'id bin Jubair, berkata Sa'id bin Jubair, seorang tabi'i rahimahullahu ta'ala, qultu li ibn Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma, aku berkata kepada sahabat Abdullah ibn Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma. Apa katanya? Inna Naufan al-Bakkali yaz'umu anna Musa sahib al-Khadir laisa huwa Musa sahib Bani Israel. Jadi Sa'id bin Jubair memberitahu sahabat Ibn Abbas bahwa ada satu orang yang bernama Nauf, Nauf al-Bakkali atau al-Bakkali. Nauf al-Bakkali ini beranggapan bahwa Musa yang bersama Nabi Khidir itu bukan Nabi Musa, tapi Musa yang lain. Jadi Nauf ini punya pemahaman bahwa Musa yang bersama Nabi Khidir yang ada di surat Al-Kahfi itu bukan Nabi Musa, tapi orang yang sama-sama namanya Musa. Ini Nauf al-Bakkali ini terus ngotot seperti itu. Dia berdakwah seperti itu bukan Nabi Musa, itu Musa yang lain, cuma namanya sama Musa. Berarti ngawur apa tidak ini? Ngawur sekali. Ngawur sekali. Karena itu ketika diberitahu masalah ini, sahabat Ibnu Abbas langsung mengatakan apa? Kadzaba aduwullah. Telah berdusta musuhnya Allah itu. Keras ya. Jadi bantahnya keras. Karena kesalahannya fatal. Kadzaba aduwullah, telah berdusta musuhnya Allah itu. Jadi kadang perlu kata-kata keras kayak gini ya. Atau mungkin juga di negara Arab karena sudah terbiasa mengatakan seperti ini. Qatalakallah, semoga Allah membunuh kamu, sudah biasa. Kalau di Indonesia kayak gini, ribut nanti. Telah berdusta musuh Allah. Wah, ribut nanti. Jadi kita jangan niru-niru kerasnya ya. Tapi ditiru ilmunya. Yang jadi masalah ditransfer kerasnya saja. Ya, kadzaba aduwullah, qatalakallah. Diterjemahkan dalam bahasa Indonesia, dipakai di Indonesia, enggak cocok nanti. Enggak cocok. Lalu Nabi Musa, lalu sahabat Ibnu Abbas menjelaskan permasalahan yang sebenarnya. Haddatsani Abi, haddatsani Ubay bin Ka'ab radhiyallahu ta'ala anhu, annahu sami'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, telah memberitahu aku sahabat Ubay bin Ka'ab bahwasanya beliau mendengar Rasulullah SAW bersabda, ya, inna Musa qama khatiban fi Bani Israel. Waktu itu Nabi Musa berkhutbah di hadapan Bani Israel. Fasu'ila ayyun nasi a'lam. Lalu Nabi Musa ditanya, siapakah orang yang paling pintar? Faqala, Nabi Musa menjawab, ana, saya. Memang betul jawabannya. Yang paling pintar adalah Nabi Musa. Betul, tidak salah, itu betul. Itu betul. Karena memang Nabi itu adalah orang yang paling pintar di kalangan umatnya. Betul, dapat wahyu, betul. Jawabannya betul. Tapi oleh Allah diberi pelajaran. Fa'ataballahu alaihi itlam yarudda al-ilm ilaihi. Maka oleh Allah ditegur karena tidak mengembalikan ilmu kepada Allah. Mestinya mengucapkan Allah yang lebih mengetahui. Walaupun jawabannya betul ya, Allah oleh Allah ditegur. Fa auhallahu ilaihi, lalu oleh Allah diberi wahyu, innali 'abdan bimajma'il bahrain huwa a'lam minka. Sesungguhnya aku punya hamba di tempat bertemunya dua lautan, dia lebih pintar dari kamu. Maksudnya adalah Nabi Khidir. Jadi ada yang lebih pintar, Nabi Khidir, yang punya ilmu, yang kamu tidak punya ilmu, seperti itu. Jadi di sini sahabat Ibnu Abbas hendak menjelaskan bahwa Musanya itu adalah Nabi Musa, bukan Musa yang lain, benar-benar Nabi Musa. Tapi Allah hendak memberikan pelajaran karena tidak mengembalikan ilmu kepada Allah. Al-Imam An-Nawawi di dalam Syarah Muslim menjelaskan, fa'ataballahu alaihi idlam yarudda al-ilm ilaihi ay kana haqquhu an yaqula Allahu a'lam. Allah menegurnya karena tidak mengembalikan ilmu kepada Allah. Mestinya mengucapkan Allahu a'lam, Allah yang lebih pintar. Jadi mengembalikan ilmu kepada Allah. Mengembalikan ilmu kepada Allah termasuk syukur terhadap nikmat ilmu. Jadi kita mensyukuri nikmat ilmu ini, nikmat yang paling besar. Kita syukur, di antara bentuk syukurnya adalah kita mengakui ilmu ini adalah dari Allah. Kita memuji-muji Allah. Alhamdulillah, saya bersyukur kepada Allah. Allah memberikan ilmu, Allah menghilangkan kebodohan dari saya, dan seterusnya. Jadi mengembalikan ilmu kepada Allah ini amat sangat penting. Tidak sombong, tidak mentang-mentang, ini memang yang pintar adalah saya, ini adalah ilmu saya memang rajin belajar. Tidak, ini dari Allah. Ya. Usaha saya dibanding pemberian dari Allah tidak ada apa-apanya. Jadi diantara adab penuntut ilmu adalah mengembalikan ilmu kepada Allah, mengakui bahwa ilmu yang dia miliki berasal dari Allah, dan dia mensyukurinya, dia memuji-muji Allah subhanahu wa ta'ala. Itu dulu aja tentang adabnya. Sekarang kita lanjutkan permasalahan hukum-hukum seputar iktikaf, karena insya Allah mulai nanti maghrib kita sudah mulai memasuki iktikaf malam 21, dan alhamdulillah di Masjid An-Nur diadakan acara iktikaf dan pesertanya kurang lebih dibatasi, ya. Dibatasi di sini bukan karena menolak orang iktikaf, tapi karena memang fasilitasnya terbatas. Laki-laki kurang lebih sekitar 60, perempuan kurang lebih sekitar 30, kurang lebih sekitar itu. Di sini ada beberapa hal yang perlu kita ketahui berhubungan dengan iktikaf. Yang pertama-tama, iktikaf ini merupakan sunnahnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Disebutkan di dalam hadis yang sahih riwayat Bukhari, kana Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam ya'taqifu fi kulli Ramadan 10 ayyam, falamma kana al-'amul 'am alladhi qubida fihi i'taqafa 20 yawman. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selalu iktikaf 10 hari setiap bulan Ramadan. Pada tahun menjelang wafatnya itu beliau itikaf 20 hari. Jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam setiap Ramadan selalu itikaf 10 hari. Tahun terakhir menjelang wafat itikafnya malah 20 hari. Ya, jadi beliau itikaf terus sampai beliau meninggal dunia. Demikian pula itikaf ini bukan hanya kepada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, tapi juga umat-umat terdahulu. Itu juga ada iktikaf. Iktikaf itu artinya adalah luzumul masjid biniyatil qurbah ilallah ta'ala, berdiam diri di masjid dengan niat mendekatkan diri kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Iktikaf. Jadi berada di masjid untuk ibadah, dengan niat ibadah, niat iktikaf. Allah berfirman di dalam surat Al-Baqarah 125, wa'ahidna ila Ibrahima wa Ismaila an tahira baitiya lit-ta'ifina wal-'akifina war-ruk'is sujud. Ini di antara wasiat Allah kepada Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail untuk membersihkan rumah Allah, Ka'bah. Untuk apa? Untuk orang-orang yang tawaf, orang-orang yang i'tikaf, orang-orang yang rukuk dan sujud. Jadi disebutkan kata-kata i'tikaf. Jadi sudah ada semenjak ajarannya nabi-nabi terdahulu, berdiam diri di masjid dengan niat ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga di surat Al-Baqarah 187 Allah mengatakan wala tubashiruhunna wa antum aakifuna fil masajid. Jangan kamu bergauli istri-istrimu itu ketika kamu dalam keadaan i'tikaf di masjid. Ya, jadi i'tikaf ini merupakan sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Di antara tujuannya adalah untuk menggapai Lailatul Qadar, supaya kita mendapatkan Lailatul Qadar yang lebih baik daripada 1000 bulan. Lailatul Qadri khairum min alfi syahr. Demikian pula Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam mengizinkan istri-istrinya untuk i'tikaf. Jadi istri-istri Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu i'tikaf. Jadi boleh ya, laki-laki i'tikaf boleh, perempuan i'tikaf boleh. Yang penting perempuan i'tikaf itu dalam keadaan aman, tidak campur dengan laki-laki. Kemudian juga izin dengan izin dari walinya atau suaminya. Jadi sunnah semuanya, laki sunnah, perempuan sunnah. Kemudian tidak disebutkan fadilah secara khusus tentang itikaf. Fadilahnya itikaf ini itu tidak ada. Tapi fadilahnya secara umum, ini merupakan sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, ajarannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, dan banyak hikmah di dalamnya. Hikmahnya banyak. Di antara hikmah disyariatkannya itikaf itu adalah al-inqita anil makhlukin. Kita sementara ini ya, sementara putus dengan makhluk dulu. Putus dengan makhluk untuk menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala, al-iqbal wal insyighal fi ta'atillah. Kita menghadap Allah sibuk dengan taat kepada Allah, putus dengan makhluk dulu. 10 hari ini kita putus dengan makhluk, hubungan dengan Allah, nyambung dengan Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita pada 10 hari ini harapannya lebih dekat kepada Allah dari hari-hari yang lainnya. Jadi harapannya kita lebih dekat kepada Allah daripada hari-hari yang lainnya. Karena itu selama itikaf ini waktu kita habiskan, kita sibukkan untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala dengan berbagai macam ketaatan. Sholat, membaca Al-Quran, bertafakkur, mencari ilmu, dan yang lain-lainnya selama 10 hari. Kemudian juga diantara faedah daripada itikaf ini pula adalah ya, diantara faedahnya itu kita berusaha konsentrasi untuk menata hati. Karena kalau kita di luar banyak kesibukan, banyak pikiran, ini di masjid sudah fokus, konsentrasi, menata hati, menghadap hati kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi hikmahnya banyak ya. Tentu di antara hikmah daripada itikaf ini kita mencari ridhonya Allah. Kita mencari cintanya Allah. Kita berusaha menata hati. Kita berupaya memperbanyak ibadah. Dan ini kesempatan untuk bertafakur, tafakur merenung, bermuhasabah, introspeksi diri. Kemudian juga kita berusaha memperbaiki diri. Sekaligus juga iktikaf ini diantara hikmahnya adalah persiapan menghadapi alam kubur. Kita di kuburan sendirian. Kita di kuburan sendirian, iktikaf sendiri, di kuburan juga sendiri. Kemudian kita juga ingin mendapatkan malam Lailatul Qadar. Itu diantara hikmah, diantara tujuan daripada iktikaf. Kemudian di sini ada beberapa permasalahan yang perlu diketahui oleh orang-orang yang akan iktikaf. Permasalahan yang pertama, ya, an yastasyira niyata talabi lailatul qadar mundu dukhuli fil iktikaf. Jadi kita niat ingin mendapatkan Lailatul Qadar semenjak masuk iktikaf. Jadi semenjak sekarang ini kita sudah niat ya, ingin dapat Lailatul Qadar. Yang mana disebutkan Lailatul Qadar itu pada bulan Ramadan, terutama pada 10 hari terakhir, terutama pada malam-malam ganjil, taharraw Lailatul Qadar fil witri min al-ashril awakhiri min Ramadan, sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, carilah Lailatul Qadar pada malam-malam ganjil 10 malam terakhir daripada bulan Ramadan. Jadi mulai sekarang kita niat ingin mendapatkan Lailatul Qadar. Kemudian yang kedua permasalahannya adalah an-nahrisu 'alal awqat fil i'tikaf lil ibadati wat ta'at. Jadi kita benar-benar menjaga waktu. Waktu kita benar-benar fokus untuk ibadah dan taat kepada Allah. Ya. Jadi waktu kita 24 jam fokusnya adalah ibadah kepada Allah, taat kepada Allah, jangan dibuang cuma-cuma selama 10 hari ini. Kemudian yang ketiga di antara permasalahannya adalah hadith laka ahdaf wadhiha fi awwalil i'tikaf. Tentukan tujuan dan target yang jelas semenjak pertama i'tikaf. Ini penting. Semenjak sekarang kita tentukan tujuannya apa, targetnya apa. Yang ingin diraih itu apa? Kalau orang-orang dahulu itu targetnya diantaranya kepingin khatam berapa kali, gitu orang-orang dulu ya. Tapi kalau orang-orang sekarang saya lebih menganjurkan jangan mengejar khatam berapa kali. Khatam satu kali Ramadan insya Allah sudah cukup. Yang lebih ditekankan itu adalah memahami Al-Quran. Ini penting. Orang-orang dulu mengejar khatam karena orang-orang dulu sudah faham. Imam Syafi'i sudah faham. Imam Syafi'i tiap hari khatam karena sudah faham Al-Quran. Nah kalau kita artinya aja tidak tahu. Jadi jangan mengejar khatamnya. Ya, khatam sekali selama Ramadan, alhamdulillah sudah bagus. Selebihnya fokus untuk mengkaji tafsirnya ayat ini apa, maksudnya ayat ini apa, apakah saya sudah mengamalkan ayat ini atau belum. Itu targetnya penting. Jadi kita punya target, targetnya apa, tujuannya apa. Ini tiga, mulai sekarang kita tentukan targetnya apa, tujuannya apa. Tentu tujuan utamanya adalah untuk mendapatkan ridha Allah, Lailatul Qadar, cinta Allah dan yang lain. Tapi juga ada target yang jelas, apa yang ingin kita dapatkan. Ibadahnya, sholatnya, zikirnya, baca Al-Qurannya, doanya, wirid-wiridnya, istighfarnya dan yang lain-lainnya. Penting. Misalnya saya ingin tiap hari istighfar minimal 100 kali, baca sholawat minimal 100 kali, membaca subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah Allahu akbar 100 kali. Itu juga namanya adalah target. Ya, doa. Saya juga kepingin baca doa-doa satu hari. Saya kepingin berdoa minimal berdoa 1 jam dengan doa yang bebas, dengan doa dari Al-Quran, dengan doa dari Sunnah. Itu adalah target. Jadi target semenjak awal ditentukan. Karena kalau nggak ada target nanti nggak jelas. Dan kita alhamdulillah juga sudah ada jadwal-jadwal nanti. Nanti ada penjelasannya. Kemudian yang keempat. Tadzakkar anna Allah qad habbaka hadha asy-syaraf wa annaka fi habbil biqa'i lillah wa fi asyrafi layalil 'am fayanbaghi an tatiba bihi an-nufus wa yafrah biha al-'abd wa yas'alu Allah al-qabul. Ya. Kita harus menyadari bahwa Allah memilih kita untuk mendapat kemuliaan ini. Mudah-mudahan kita termasuk yang dipilih oleh Allah bisa i'tikaf, ini pilihan. Ya, dipilih untuk bisa i'tikaf. Dan kita sekarang berada di tempat yang paling dicintai Allah. Di mana? Di masjid. Tempat yang paling dicintai Allah selama 10 hari. Dan kita berada di malam-malam yang paling agung sepanjang tahun. Malam-malam Ramadan. Terutama 10 hari terakhir Ramadan. Malam-malamnya itu paling afdal. Yang di dalamnya ada malam Lailatul Qadar. Maka kita harus senang. Kita harus bahagia dan kita mohon kepada Allah, Allah menerima semua amal ibadah kita. Kita senang, senang karena rahmatnya Allah, senang karena kebaikan dari Allah, senang dalam arti mensyukuri nikmatnya Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian permasalahan yang nomor 5, la yazalul mu'takifu fi ibadat muttasilah fi hadzal i'tikaf. Orang yang i'tikaf ini 24 jam ibadah terus, tidak ada yang tidak ibadah. Jadi orang itikaf ini 24 jam ibadah terus. Tidurnya orang itikaf adalah ibadah. Karena tidurnya dia adalah persiapan untuk ibadah. tidurnya dia adalah persiapan untuk taat. Jadi tidurnya adalah ibadah, bangunnya adalah ibadah, makannya adalah ibadah, minumnya adalah ibadah, karena dia makan dan minum untuk ibadah, sehingga makan dan minumnya bernilai ibadah. Kemudian langkah-langkah kita kemanapun, ke kamar mandi, ke sana, ke sini, semuanya adalah ibadah selama kita itikaf. Jadi 24 jam orang itikaf itu semuanya berada dalam ibadah. 24 jam ibadah terus. Kemudian permasalahan yang nomor ke-6. Wa yajibu an na'lam annal katsira qad hurima min hadhihi al-ibadah mimman la yarfa'u laha ra'san aw ashghalathu mashaghil 'anha. Fawaffaqaka Allahu wa hadaka hidayah ilatal irsyad wat taufiq. Ya, kita perlu menyadari bahwa banyak orang yang tidak mendapat nikmat berupa iktikaf. Ada orang yang benar-benar tidak peduli dengan iktikaf. Wah, apa itu iktikaf? Kuno, ketinggalan zaman. Ada orang gitu, itu ada. Ketinggalan zaman. Sekarang bukan zamannya lagi. Kemudian ada lagi orang yang kepingin iktikaf, tapi dia sudah kadung sibuk dengan urusan dunia, tidak bisa iktikaf. Sehingga orang-orang yang iktikaf itu adalah orang yang diberi taufik oleh Allah, diberi hidayah oleh Allah bisa iktikaf, diberi petunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita perlu mensyukuri. Alhamdulillah. Berapa banyak orang yang tidak peduli dengan iktikaf? Berapa banyak orang ingin itikaf tidak bisa karena banyak kesibukannya. Mudah-mudahan kita termasuk yang diberi taufik oleh Allah Subhanahu wa taala, kita bisa itikaf dan mudah-mudahan bisa sampai menyelesaikan itikafnya. Kemudian yang ketujuh, di antara permasalahannya adalah al-itikafu fursatun litafakkur wal muraja'ah wal muhasabah. Jadi itikaf ini kesempatan kita untuk bertafakkur. Kesempatan untuk mengadakan murojaah, ya, muhasabah, introspeksi diri. Nah, nanti mikir kita iktikaf sambil kita merenung. Kita perlu punya waktu nanti untuk masing-masing punya waktu untuk bertafakur, bermuhasabah. Siapa saya ini? Saya dilahirkan ke dunia ini untuk apa tujuannya? Apa amalan yang telah saya lakukan? Berapa banyak dosa saya? Bagaimana cara merubah umat ini? Bagaimana cara berdakwah yang terbaik? Pokoknya kita banyak merenung untuk persiapan kita menghadapi ke depan nanti. Banyak tafakur, ya. Yang penting kita berusaha setelah itikaf menjadi orang yang lebih baik lagi. Kemudian permasalahan yang nomor ke-8 adalah tentang wasailul ittisalat wal i'lam wal al'ab. Ya, masalah-masalah tentang alat-alat telekomunikasi. Alat telekomunikasi sekarang ini kan ada apa namanya, masing-masing kita semuanya punya handphone, bahkan ada kadang BBM, kemudian juga kadang ada Facebook, ada Twitter dan yang lain-lainnya. Kemudian juga di dalam handphone itu ada game, mainan. Nah, sekarang kita ini berada iktikaf juga kita berada di sebuah tempat yang sangat terhormat. Kalau bisa selama itikaf kita stop dulu, berhenti dulu. Selama itikaf ini tidak Facebookan dulu. Selama itikaf tidak BBM-an dulu. Selama itikaf tidak Twitteran dulu. Jadi benar-benar fokus ibadah. Selama itikaf jangan main game. Apalagi di masjid main game. Itikafnya main game karena bingung, kebanyakan waktu. Padahal kalau kita menyadari kita ini kekurangan waktu, bukan kebanyakan waktu. 24 jam sangat cepat sekarang, umur kita habis. Tiap hari umur kita kurang, satu hari, tahu-tahu sudah tua kita. Sudah dekat kepada ajal kita. Jadi selama itikaf kita tinggalkan dulu. Kalau sekarang kita tidak meninggalkan alat-alat itu, kapan kita meninggalkannya terus? Sekarang ini kesempatan kita meninggalkan alat-alat itu. Jangan mainan Facebook, Twitter, BBM, dan semisalnya. Berhenti dulu. Kemudian yang ke-9, di antara masalahnya adalah kesempatan ketika itikaf ini yang kita dapatkan banyak, yang tidak biasa kita dapatkan dalam hari-hari yang lainnya. Di Di antaranya ketika sholat, kita sholat berjamaah, kita bisa mendapatkan takbiratul ihram. Tidak terlambat takbiratul ihram. Kita bisa punya waktu banyak untuk membaca Al-Quran dan juga membaca kitab-kitab tafsir yang lainnya. Kita juga berada di tempat-tempat dan waktu-waktu yang selalu mustajab. Puasa mustajab terus, siang malamnya mustajab terus, apalagi kita berada di dalam masjid. Kita punya banyak kesempatan untuk berdoa kepada Allah, bermunajat kepada Allah, istighfar kepada Allah, ya, terus merendah kepada Allah. Ini kesempatan kita banyak untuk mengobati hati semua ini, mengobati hati kita, mengobati penyakit-penyakit hati yang semua itu kita tidak mendapatkannya di luar iktikaf. Kemudian yang ke-10 permasalahannya adalah ini ada kesalahan yang biasa dilakukan oleh yang iktikaf. Kadang nanti cerita-cerita kayaknya tadi malam itu Lailatul Qadar, bahkan memastikan bahwa dia telah mendapatkan Lailatul Qadar. Kayaknya saya yakin betul deh, pokoknya tadi malam Lailatul Qadar. Juga kirim SMS, Lailatul Qadarnya tadi malam. Ya itu enggak perlu, ini kesalahan. Lailatul Qadar itu yang tahu hanya Allah Subhanahu wa taala. Yang penting kita berusaha mendapatkannya dan mudah-mudahan kita mendapatkannya. Tapi kita enggak usah cerita-cerita kapan Lailatul Qadarnya, enggak usah, kita enggak tahu kapan, enggak tahu. Enggak tahu. Memang tandanya ada. Tandanya malamnya itu malam yang ya la harrah wala barida, tidak terlalu panas, tidak terlalu dingin. Matahari ketika terbit dalam keadaan matahari pagi harinya ya, dalam keadaan ka'annaha tas hatta tartafi la syu'alaha, seperti talam, enggak keluar sinarnya. Sampai meninggi baru keluar sinarnya. Tapi kita enggak bisa memastikan, wallahu alam. Pokoknya kita berusaha. Kemudian juga di antaranya pula masalah yang nomor 11, iktikaf ini bukan berarti lari dari tanggung jawab. Jadi bukan berarti suami lari dari tanggung jawab rumahnya iktikaf. Bapak lari dari tanggung jawab rumahnya iktikaf. Bukan, ini bukan lari dari tanggung jawab, ini adalah ibadah. Tanggung jawab kepada istri tetap, kepada anak tetap. Tapi ini adalah ibadah yang sunnah iktikaf selama 10 hari. Jadi bukan lari dari tanggung jawab ini, enggak benar itu. Anak istri sudah diberi nafkah, diberi persiapan nafkah, lalu kita tinggal untuk itikaf dan mereka dijamin keamanannya. Kemudian ma'asyiral muslimin, jamaah ikhwan wa akhwat fillah rahimakumullah, petunjuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam dalam masalah itikaf, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kalau itikaf berada di dalam masjid tidak keluar kecuali kalau ada perlunya saja. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam menjaga kebersihan ketika itikaf. Sehingga dari riwayat hadis yang sahih bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu rambutnya dikeramasi oleh ibunda Aisyah ketika sedang itikaf. Rumahnya Nabi kan gandeng dengan masjid ya. Tubuhnya Nabi di masjid, kepalanya berada di rumahnya, di apa namanya, dicuci rambutnya oleh ibunda Aisyah. Ya, di sini juga menunjukkan bahwa suami istri tidak mengapa. Ketemu ketika itikaf tidak apa-apa. Ngobrol-ngobrol seperlunya tidak apa-apa ketika itikaf. Tidak apa-apa. Demikian pula juga istrinya Nabi Muhammad SAW, Sofia. Ketika itu tidak itikaf, mengunjungi Nabi ke masjid waktu Nabi itikaf. Lalu ngobrol-ngobrol dengan Nabi. Setelah selesai ngobrol, diantarkan pulang oleh Nabi Muhammad SAW. Jadi tidak apa-apa. Jadi ada perlunya dengan keluarga, ngobrol sebentar, ngantarkan pulang ke rumah, ini keluar yang tidak ada, tidak mengapa. Nanti ada ketentuan ya, keluar ketika itikaf nanti ada hukum-hukumnya. Kemudian juga, orang yang ingin itikaf selama 10 hari terakhir Ramadan, masuknya mulai sekarang ini, dan dihitungnya nanti ketika matahari terbenam. Jadi malam pertamanya adalah malam 21. Itu terus sampai keluarnya ghurubus syams akhir yaumin Ramadan. Keluarnya adalah ketika matahari terbenam hari terakhir bulan Ramadan, malam Idul Fitri. Jadi insyaallah kita di sini sampai malam Idul Fitri. Insyaallah 10 hari semuanya full semuanya. Ya. Dan iktikaf tidak harus bulan Ramadan di luar Ramadan juga boleh itikaf, tapi yang afdal adalah bulan Ramadan. Yang afdal lagi adalah 10 hari terakhir bulan Ramadan. Para ulama mengatakan ada rukun iktikaf. Rukunnya iktikaf. Rukunnya ada 4 menurut jumhur ulama. Yang pertama-tama adalah mu'takif. Mu'takif itu orang yang iktikaf. Orang iktikaf adalah orang muslim, akil, mumayyiz. Seorang muslim yang berakal, yang bisa membedakan. Ya. Itu orangnya. Kemudian kalau orang perempuan harus izin, kalau istri izin dari suaminya, kalau anak izin dari orang tuanya. Itu rukun yang pertama, orang yang iktikaf. Rukun yang kedua adalah al-mu'takaf fihi, tempat iktikafnya di mana? Yang jelas di dalam masjid. Hanya saja masjid ini para ulama berbeda pendapat. Ada yang mengatakan khusus Masjidil Haram di Mekah saja. Ada yang berpendapat khusus Masjid Nabawi di Madinah saja. Ada yang berpendapat khusus Masjidil Haram Mekah dan Masjid Nabawi Madinah saja. Ada yang berpendapat khusus 3 masjid saja. Masjidil Haram di Mekah, Masjid Nabawi di Madinah, dan Masjidil Aqsa di Palestina. Ada yang berpendapat semua masjid boleh. Walaupun tidak diadakan sholat berjamaah, boleh. Pokoknya namanya masjid. Namun pendapat yang sahih dari semua pendapat ini, menurut jumhur ulama adalah iktikaf itu di masjid yang diadakan sholat jamaah. Yang diadakan sholat jamaah. Yang difatwakan oleh Lajnah Daimah, yang difatwakan oleh Syekh bin Baz, Syekh Utsaimin, yang penting ada sholat jamaahnya 5 waktu, tidak apa-apa iktikaf di sana, walaupun tidak dipakai untuk Jumatan. Sehingga dia kalau Jumatan keluar sebentar untuk Jumatan di masjid lain, lalu balik lagi, itu tidak apa-apa. Itu tidak apa-apa. Walaupun yang afdol adalah masjid yang ada Jumatannya, sehingga dia tidak perlu keluar untuk Jumatan. Di masjid kita ini alhamdulillah ada Jumatannya, sehingga kita tidak perlu keluar untuk Jumatan. Kecuali orang perempuan. Karena orang perempuan tidak wajib sholat jamaah, maka boleh iktikaf di masjid mana saja. Jadi orang perempuan itu boleh iktikaf di langgar-langgar, walaupun tidak diadakan sholat jamaah. Walaupun langgar yang sudah tidak dipakai lagi, tidak apa-apa. Yang penting aman ya. Terjamin keamanannya, tidak campur lagi perempuan, izin kepada suaminya atau walinya. Namun tidak boleh di musala yang ada di dalam rumah. Musala rumah enggak masuk ya, masjid ya, langgar masjid seperti itu, bukan musala yang ada di dalam rumah. Kemudian berikutnya lagi, yang dimaksud kategori masjid itu mana saja? Mana saja? Para ulama mengatakan semua yang ada di dalam pagarnya masjid itu adalah bagian daripada masjid. Jadi yang masuk di dalam pagarnya masjid itu semuanya bagian daripada masjid. Sehingga boleh kita itikaf di dalamnya. Seandainya masjid ini ada lotengnya, ada lantai 2. Lantai 2 enggak dipakai. Ada lantai 2 yang enggak dipakai. Itu boleh itikaf di sana. Atau juga seperti kita ada lantai di bawah. Ada basement, ya, lantai bawah tanah, itu boleh itikaf di situ. Karena itu adalah bagian daripada masjid, satu bangunan dengan masjid, pintunya juga masjid dengan pintunya masjid nyambung. Jadi itu termasuk masjid yang difatwakan oleh Lajnah Daimah. Itu bagian dari masjid semuanya itu. Yang tidak termasuk bagian dari masjid adalah yang terpisah dari masjid. Jadi rumah yang ada di sebelah situ ya, sebelahnya RRDI, itu enggak termasuk masjid itu karena sudah terpisah. Terpisah. Jadi kalau yang di bawah itu antum tidur, itu termasuk masjid itu, bagian daripada masjid. Kemudian selanjutnya lagi, masjid yang dipilih itu adalah masjid yang mana kita berusaha di sana itu bisa khusyuk ibadah. Bisa menghadirkan hati, bisa lebih tenang. Karena itu semakin sedikit jumlah peserta itikafnya semakin bagus. Sebenarnya kita membatasi kemarin itu laki cuman 50 saja, perempuan cuman 20 saja, tapi yang daftar itu banyak. Kadang kalau ditolak itu, kalau ditolak kadang salah paham, dianggap kita mau menolak orang ibadah. Bukan. Karena memang itikaf ini semakin sedikit orangnya semakin khusyuk, semakin bagus. Karena fasilitasnya. Karena itu kalau antum itikaf di Masjidil Haram, khusyuk itu agak sulit. Karena apa? Terlalu banyak orangnya, suaranya rame dan yang lain-lainnya. Kemudian rukun yang keberapa sekarang? Rukun yang keberapa? Rukun yang pertama apa? Al-mu'takif, orang itikaf. Yang kedua? Al-mu'takafihi, tempat itikaf. Sekarang yang ketiga, rukun yang ketiga adalah an-niyah. Jadi niat ya, dan niat penting. Jadi kita mulai sekarang niat itikaf selama 10 hari. Jadi mulai sekarang niat kita itikaf selama 10 hari. Niat ya, semuanya niat. Niat ini penting, karena kalau enggak ada niatnya enggak bernilai. Innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imrin ma nawa. Amal dengan niat, masing-masing orang mendapatkan dari apa yang dia niatkan. Kemudian yang berikutnya lagi, yang keempat, yang terakhir adalah al-muqtu fil masjid. Kita tinggal di dalam masjid. Itu namanya itikaf. Tidak boleh keluar. Dan keluar dari masjid itu oleh para ulama dibagi menjadi tiga. Keluar dari masjid ketika itikaf ada tiga. Yang pertama-tama adalah an yakuna khurujan lima yunafil itikaf. Keluar yang menafikan itikaf, yang bertentangan dengan itikaf. Seperti apa? Dia kangen dengan istrinya, malam pulang dulu, hubungan suami istri, ini itikafnya batal. Itikafnya batal. Atau keluar untuk jual beli, ke pasar dulu jual beli, itikafnya batal. Itikaf selama 10 hari itu sudah batal, sudah terputus, batal. Walaupun dia tidak berdosa, karena ini adalah itikaf yang sunnah ya, ini itikaf yang sunnah. Dibatalkan juga tidak apa-apa. Cuman kita tidak lagi termasuk itikaf 10 hari terakhir Ramadan. Kemudian yang kedua adalah an yakhruja li amrin la budda minhu. Keluar untuk perkara yang penting, yang perlu, kita perlu dan terus-menerus terjadi. Seperti apa? Keluar untuk makan dan minum. Nah, ini tidak apa-apa. Keluar untuk makan dan minum tidak apa-apa, ada perlunya. Kalau tidak mungkin dilakukan di masjid, kita terpaksa keluar tidak apa-apa. Atau untuk qada'il hajah, untuk buang hajat. Ya. Buangan besar, buangan kecil. Kalau mungkin apa, kamar mandinya itu antri, kita terpaksa cari kamar mandi lain, keluar masjid, tidak apa-apa. Ini untuk keperluan. Jadi seperlunya, setelah itu balik lagi. Jadi ini makan, minum, buang hajat. Nanti ada keterangan juga tentang mandi dan yang lainnya. Jadi keperluan-perluan. Ini seperlunya saja, keluarnya lalu kembali lagi. Itu tidak apa-apa. Tidak membatalkan itikafnya selama 10 hari. Tidak memutuskan itikafnya selama 10 hari. Yang ketiga, keluar untuk perkara-perkara la yunafil itikaf, tidak menafikan itikaf. Untuk perkara ketaatan, tapi tidak ada hubungannya dengan kita. Tidak ada hubungannya dengan kita. Seperti misalnya keluar untuk menjenguk orang sakit, kita sedang itikaf ya, ada orang sakit di sana, kita keluar dulu menjenguk orang sakit. Atau kita ikut ngubur orang mati. Lah ini para ulama berbeda pendapat boleh atau tidak. Karena ada hadis ya yang diriwayatkan oleh Abu Dawud dengan sanad yang hasan. Ibunda Aisyah radhiyallahu taala anha mengatakan, "As-sunnatu 'alal mu'takifi alla ya'uda maridan wa la syada janazatan." Yang sunnah orang itikaf itu tidak menjenguk orang sakit, keluar masjid tidak ngubur orang mati. Yang sunnah seperti itu. Sebagian ulama mengatakan kalau dia mensyaratkan dari awal sekarang sudah niat, disyaratkan dari awal, nanti saya tengah-tengah itikaf akan menjenguk orang sakit. Nanti kalau ada orang mati saya akan ikut ngubur, diniatkan dari sekarang ya. Para ulama mengatakan boleh. Tapi juga tidak ada dalil, tidak ada dalilnya. Dalil pensyaratannya sebenarnya tidak ada. Karena itu kalau seandainya nanti ada yang keluar ngubur orang mati, ya, disyaratkan dari sekarang, dan syarat dari sekarang niat, Nanti kalau ada orang mati saya mau ngubur. Nanti kalau ada orang sakit saya mau menjenguk, dibiarkan dari sekarang. Dan ternyata benar-benar ada orang mati dan kita ikut ngubur. Maka setelah kembali ke masjid lagi, niat baru lagi. Niat baru lagi ini ihtiyaton, lebih hati-hati. Karena memang tidak ada dalil mengenai pensyaratan ini, tidak ada dalilnya. Bahkan yang ada dalilnya itu Rasulullah ketika itikaf tidak menjenguk orang sakit dan tidak ngubur orang mati. Dan itu mungkin yang lebih aman dan lebih afdol. Benar-benar kita berada di dalam masjid. Nanti aja ngubur orang matinya setelah selesai itikaf. Kalau ada orang mati nanti menjenguknya setelah selesai itikaf. Kemudian juga para ulama menfatwakan, lasinah da'imah menfatwakan, seorang suami boleh pulang untuk membangunkan istrinya sahur. Kalau tidak ada yang membangunkan istrinya, jadi barangkali rumahnya dekat, istrinya enggak ada yang membangunkan di rumahnya, maka dia boleh pulang untuk membangunkan istrinya. Ini boleh, fatwa dari lasinah da'imah. Dan ini termasuk at-ta'awun alal birri wa taqwa, saling tolong menolong. Tapi kalau istri sudah ada yang bangunkan, sudah bisa bangun sendiri, ya kita enggak perlu membangunkannya. Kemudian juga Syekh Jibrin, Ibnu Jibrin berfatwa, boleh seorang itikaf itu keluar dari masjid untuk mandi. Kalau kebiasaannya adalah mandi. Kita kan punya kebiasaan ini mandi ya. Kita tiap hari mandi kan? Betul apa enggak? Betul, kita tiap hari mandi. Berbeda dengan orang dulu. Orang dulu enggak tiap hari mandi. Karena di kitab-kitab fikih yang kuno-kuno, yang dibahas itu hanya boleh keluar hanya untuk wudhu yang wajib dan mandi yang wajib saja. Karena apa? Karena orang-orang dulu kebiasaan mereka bukan mandi tiap hari. Kalau kebiasaan kita ini mandi tiap hari, kita nggak bisa nggak mandi tiap hari. Karena itu boleh keluar untuk mandi setiap hari. Yang penting kalau biasa mandi dua kali, sekarang cukup sekali saja. Ini itikaf ya, jangan sampai nanti itikafnya ceritanya hanya di kamar mandi saja nanti. Jadi mandi sekali cukup. Jadi boleh keluar untuk mandi. Bahkan kalau tidak memungkinkan mandi di masjid, barangkali antri karena kamar mandinya kurang, boleh pulang ke rumah kalau rumahnya dekat untuk mandi di rumah saja. Ini juga difatwakan oleh para ulama. Ya, idah tajal mu'takifu ila lightisali wa kharaja ila baitihi li hadzal gharad faqat tuna qastil muqat au fi'luhu fala yu'addu qat'an lil i'tikaf. Jadi kalau mungkin kamar mandinya antri, nah pulang dulu sebentar, sekedar mandi saja. Mandi saja, ganti pakaian, balik ke masjid lagi, enggak apa-apa. Yang rumahnya dekat. Tidak memungkinkan di masjid. Demikian pula para ulama berfatwa boleh keluar dari tempat i'tikaf dari masjid untuk mencuci pakaian. Kalau pakaiannya mungkin kotor, karena itu diusahakan membawa pakaian yang cukup sehingga tidak perlu mencuci, terutama pakaian dalam. Pakaian dalam kan kita selalu ganti tiap hari. Kalau bisa bawa 10 sehingga tidak perlu ganti, bawa kaos dalam 10, pakaian dalam 10 sehingga tidak perlu nyuci. Walaupun nyuci boleh, atau juga membawa pakaian kotor ke tempat pencucian, dibawa ke laundry, ini juga boleh difatwakan. Dicucikan boleh. Ini keluar yang perlu. Keluar yang perlu kalau tidak memungkinkan. Bagaimana kalau dia keluar pindah masjid, i'tikaf di sini 3 hari, pindah masjid lain 3 hari, boleh apa enggak? Nah, ini sudah putus i'tikafnya. Namanya bukan lagi i'tikaf selama 10 hari Ramadan. Tapi tetap dapat pahala. I'tikaf 3 harinya tetap dapat pahala. Di sini, di sana dapat pahala 3 hari. Tapi bukan namanya i'tikaf 10 hari terakhir Ramadan berada di satu masjid, enggak termasuk. Kemudian juga ikhwan wa akhwat fillah rahimakumullah. Adapun kalau ngobrol-ngobrol ringan, al-haditsul khafif, ngobrol-ngobrol ringan di antara kita, itu enggak apa-apa. Jadi enggak harus diam-diaman saja ya. Jadi kalau ada perlu ngobrol-ngobrol ringan enggak apa-apa. Demikian pula walittisal bil hatif in kana yasiran, kalau perlu telepon sesekali seperlunya enggak apa-apa. Ya, barangkali mau telepon ke rumah suami istri, anak, orang tua dengan anak, ya. Seperlunya saja, bukan urusan materi duniawi, enggak apa-apa. Sekedarnya saja kalau perlu, itu tidak apa-apa. Demikian pula salat jenazah di dalam masjid ini enggak apa-apa, atau menjenguk orang sakit di dalam masjid ya enggak apa-apa. jelas itu. Kemudian juga misalnya telepon dari masjid minta dikirimi makanan dari rumahnya, ini juga tidak apa-apa. Tidak apa-apa ya. Adapun yang dilarang ketika itikaf ini adalah kita melakukan hal-hal yang bertentangan dengan kehormatan masjid. Misalnya main game, masjid buat main game, atau Facebookan, atau Twitteran enggak cocok, atau BBM-an enggak cocok dalam masjid, atau juga bertentangan dengan itikaf. Misalnya ketika itikaf membawa barang dagangan. Mumpung itikaf sekaligus dagang. Ah, ini bertentangan dengan itikaf. Itikaf ini malah lupa dagang dulu, bukan malah bawa barang dagangan, lupa dagang. Kita benar-benar fokus kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang membatalkan itikaf adalah hubungan suami istri, jima dengan istri batal itikafnya. Demikian pula juga adapun kalau ihtilam ketika tidur mimpi tidak membatalkan itikafnya. Kemudian juga istimna. Istimna itu onani atau masturbasi, itu juga membatalkan itikaf. Insyaallah tidak ada ya. Masa itikaf gitu? Tidak ada insyaallah. Tapi para ulama membahasnya, barangkali ada itikafnya batal. Barangkali beranggapan kalau malam kan tidak apa-apa. Nah itikaf, itu yang 10 hari. Kemudian juga keluar untuk jual beli dan hal-hal yang bertentangan dengan itikaf. Selanjutnya yang terakhir, ikhwan wa akhwat fillah rahimakumullah, itikaf ini adalah sunnah. Saat ini tengah-tengah itikaf dibatalkan, tidak apa-apa, tidak wajib, diqadha. Kecuali kalau itikafnya itikaf nadar. Nah, ini wajib harus diqadha kalau dia membatalkannya. Selanjutnya yang tidak kalah pentingnya adalah masalah waktu. Alhamdulillah di sini sudah ada peraturan tentang waktu, yaitu nanti waktu tidurnya itu diatur di sini. Insyaallah waktu tidurnya itu ba'dal isya jam 9 sampai jam 12 bagi yang mau tidur, itu waktu tidur. Kemudian pagi juga tidur lagi karena capek ya, jam 6 sampai jam 9 itu waktu tidur. Jadi ada 6 jam waktu tidur. Kalau kita mau tidur semuanya, kalau ada yang mau ibadah silahkan, tidak apa-apa. Kalau mau ada yang ibadah silahkan. Yang penting ketika kita ibadah waktu itikaf ini jangan sampai ganggu orang lain. Suara jangan dikeraskan. Karena kita hanya perlu munajat. Munajat itu seakan-akan berbisik dengan Allah. Kita dengarkan suara kita sendiri. Di dalam masjid kalau zikir enggak usah keras-keras. Enggak usah sampai berapa orang itu dengar semuanya. Sampai zikirnya di tengah sini, pojoknya soft sana dengar, pojok sana dengar. Ganggu atau tidak itu? Ganggu atau tidak? Sepakat antum ganggu ya? Ganggu. Dan itu dosa. Yang kita cari adalah ridhonya Allah. Dan kita ternyata malah melakukan hal-hal yang tidak diridhoi Allah. Bagaimana mendapatkan ridho? Allah ganggu. Dan ada hadisnya. Saya bacakan hadisnya ya. Yaitu diriwayatkan oleh Abu Dawud, Imam Ahmad dan yang lain-lainnya dengan sanad yang sahih. Dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu taala anhu, i'takafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fil masjid fasami'ahum yajharuna bil qira'ah fakashafa as-sitr wa qala ala inna kullakum munajin rabbahu fala yu'dhiyanna ba'dukum ba'dha wa la yarfa' ba'dukum ala ba'd fil qira'ah aw qala fis shalah. Ketika itu Rasulullah i'tikaf di masjid. Lalu Rasulullah mendengarkan suara mereka itu keras ketika membaca. Baca Quran suaranya keras. Hingga didengar oleh yang lainnya. Lalu Rasulullah buka tabir. Karena Rasulullah kalau itikaf itu Rasulullah di dalam kemah ya. Rasulullah di belakang masjid punya kemah. Di dalam situ Rasulullah itikaf. Dibuka oleh Rasulullah tabirnya. Rasulullah menegur mereka. Sesungguhnya masing-masing kamu sama-sama sedang bermunajat kepada Allah. Jangan sebagian kamu ganggu sebagian yang lain. Jangan sebagian kamu mengeraskan suaranya atas sebagian yang lain ketika membaca Al-Quran atau ketika sedang sholat. Jadi cukup kita dengarkan sendiri. Kemudian juga ada riwayat yang lainnya, yaitu dari sahabat Abu Hurairah dan sahabat Aisyah radhiyallahu ta'ala anhuma. Anin Nabi sallallahu alaihi wa sallam annahu tala'a min baytihi wa nas yusallun yajharuna bil qira'ah. Faqala lahum innal musalli yunaji rabbahu falyandur bima yunajihi wa la yajhar ba'dukum ala ba'din bil qira'ah. Ini hadis sahih ya. Yaitu Rasulullah sallallahu alaihi waktu itu mengintip dari rumahnya ketika para sahabat sedang sholat dengan mengeraskan suaranya. Lalu kata Nabi Muhammad SAW, sesungguhnya orang yang sholat itu bermunajat dengan Allah, berbisik-bisik dengan Allah. Maka hendaklah yang diperhatikan itu munajatnya, ya, berbisik-bisik, pelan suaranya. Jangan sebagian kamu mengeraskan suara atas sebagian yang lainnya ketika membaca Al-Quran. Jadi hukumnya itu adalah haram. Haram itu dosa. Hukumnya haram ya, dikeraskan suara itu berdosa. Jadi cukup kalau kita mau ngaji, mau doa, mau zikir, mau apa saja, kita dengarkan sendiri. Tidak perlu sampai orang samping kita, sampingnya lagi, sampai pojoknya sof sana, pojok sof sana, dengar semuanya. Ganggu apa tidak itu? Ganggu atau tidak? Sepakat yang ganggu ya? Ganggu. Semuanya kita mengatakan itu ganggu. Dan jangan sampai ada yang mengatakan, kalau pelan itu tidak enak, tidak khusyuk. Kalau peran rasanya kurang enak, kurang khusyuk. Ini berarti apa namanya? Ini berarti egois, maunya sendiri. Kalau katanya orang Malang ini karepe dhewe. Karepe dhewe njaluk menangi dhewe. Benar. Ya kita berusaha ngikuti sunnah, ngikuti Quran, ngikuti sunnah, sabar. Yang kita cari ridhonya Allah. Jangan sampai kita mencari ridhonya Allah, kita mendapatkan murkanya Allah. Enggak dapat ridho Allah. Kalau kepingin dapat ridhonya Allah, sesuai Al-Quran, sesuai dengan hadisnya Nabi, dapat ridhonya Allah. Ganggu orang, enggak dapat ridho Allah. Jadi jangan ganggu orang. Jadi kalau ngaji, monggo, silahkan yang banyak ngaji, yang banyak baca, yang banyak zikir, yang banyak doa. Tapi suaranya cukup, yang munajat aja, pelan-pelan, enggak usah dikeraskan. Dan insya Allah kita ada juga ada pengajian nanti. Pengajiannya 3 kali. Jam 10 pagi sampai jam 11 ada kajian. Kemudian jam 1 siang sampai jam 2 siang ada kajian. Yang kita kaji ini adalah tafsir Juz Amma. Mulai dari belakang ya, mulai dari An-Nas, kita naik ke atas nanti. Itu insya Allah. Kemudian kalau sore seperti biasa, jam 4 sampai jam 5 seperti sekarang ini, kita lanjutkan kitab An-Nubat fi Adab Thalabil Ilmi, Adab Penuntut Ilmu ini. Yaitu mungkin yang perlu ya, saya terangkan pada malam hari ini. Insya Allah kalau ada yang perlu diterangkan, menyusul ya, menyusul. Untuk hari Jumat kita besok, Jumat libur dulu, kajian yang pagi dan siang libur, yang sore tetap. Jadi kajian jam 10 dan jam 1 kita mulai hari Sabtu nanti insya Allah. Kalau Jumat kita libur dulu, ada khutbah Jumat, dan masing-masing kita sibuk dengan ibadah masing-masing. Wallahu alam. Semoga Allah Subhanahu wa taala memudahkan semua urusan kita. Allah menjadikan kita semua ikhlas dan kita benar-benar mendapat ridha Allah Subhanahu wa taala. Allah memberikan sehat wal afiat, selamat sejahtera, istiqamah, dan kalau mati mati husnul khatimah. Allahumma amin. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.